kartu berharap kepada siapakah ku bersorak, sebab hanya kaulah yang berkuasa dan hanya padamu ku percaya. Kuasamu atasku berlimpah, bersinarlah kuasamu adalah anugerah. Nyatakanlah kuasanya. All right.